على ذلك. ترويضها ايش معنى ترويضها؟ معنى الترويض التعويض، وان يعود نفسه طاعة الله عز وجل. فالنفس وما اعتادت، ولأهمية هذا النوع من الصبر وانه اعظم انواع الصبر. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا. إذا لا تمل عن هؤلاء الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى، بل صبر نفسك معهم. وسنذكر شيئا من الآثار عن السلف في هذا النوع من أنواع الصبر، وهو الصبر على طاعة الله، لأن به ينشط الإنسان للعبادة، وبه يواظب الإنسان على الاستقامة. وسنذكر من الأسباب ولو سببا واحدا معينا على الصبر على طاعة الله. نعم dengan demikian kita fahami bahwa kesabaran ada tiga macam: sabar untuk tidak jengkel, tidak murka dengan musibah yang menimpa dirinya, sabar dengan takdir yang telah Allah berikan kepadanya, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan larangan dan kemaksiatan Allah. Yang mengamalkan semua ini ketiganya, maka ia akan dapati janji besar, pahala besar yang Allah berikan untuk mereka yang bersabar, seperti yang ia firmankan dalam Quranul Karim: innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar disempurnakan untuk mereka pahala mereka tanpa hitungan. Dan Allah tidak pernah mengatakan pahala di dalam ayatnya seperti ini kecuali di dalam ayat ini. Seperti yang telah kita sebutkan bahwa macam-macam kesabaran yang terbesar dan terpenting adalah kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Dibiasakan diri kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, karena setiap jiwa, diri manusia tergantung apa yang dibiasakan untuknya. Terbiasa pada apakah ia, maka seperti itu dia akan terus menjalaninya. Karena begitu pentingnya perkara kesabaran ini, Allah pun mengingatkan kepada nabinya: wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa memohon kepada Allah, Rabb mereka, di pagi maupun di petang hari. Mereka mengharap wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan engkau menyelewengkan pandanganmu, jangan engkau cenderungkan pandanganmu dari mereka, karena engkau melirik dan menginginkan harta perhiasan dunia. Demikian pula di dalam asar-asar salafus saleh rahimahumullah, banyak yang menyebutkan tentang makna ini dari bentuk kesabaran. Demikian pula akan kita sebutkan berikutnya tentang perkara yang akan banyak membantu seorang muslim untuk bisa bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sehingga selalu dalam ibadah dan ketaatan kepadanya. ومن أعظم الأسباب المعينة على الصبر على طاعة الله هو تذكر أن الموت أقرب لأحدنا من شراك نعله. شراك النعل أيها الأحبة هو شفع النعل خيط النعل الذي يدخل الشخص اسبوعين الابهام اسبوعي رجلي قدمه الابهام والتي تليها هذا هو شراك النعل الموت اقرب لاحدنا من ذلك اذا تذكر الانسان ان الموت قريب منه لهذا الحد وتخوف من ان ياتيه الموت وهو على سوء خاتمه فيختم له بالسوء نشط وحافظ على الطاعات اذا خاف ان يراه الله على هيئة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى واظب على الطاعة وهذا ما يعرف عند العلماء بمقام المراقبة وهي التي توصلك يا عبد الله إلى أعظم مراتب الدين مرتبة الإحسان الدين ثلاثة مراتب ها؟ إحسان إيمان إسلام فالإحسان في أعظم مراتب الدين ولا يتأتى الإحسان إلا بمراقبة الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعريف الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه هذه أعلى مرتبة في الإحسان أنك تعبد ربك كأنك تراه ثم المرتبة التي تليها فإن لم تكن تراه فإنه يراك فأقل منها أن تستشعر أن الله عز وجل يراك في كل أحوالك فمن بلغ هذه المرتبتين أو إحدى هاتين المرتبتين فقد بلغ منزلة الإحسان ولا ينال هذه المرتبة إلا من اصطفاه الله من أوليائه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان وأن يبلغنا هذه المنازل العظيمة وأن نراقب الله سبحانه وتعالى فبهذا الاستشعار يستطيع الإنسان أن يتطبق على طاعته كان من السلف رضوان الله تعالى عليهم من يكثر ويقول عندما يكثر في العبادة ويأتيه الفتور يقول أحسب أصحاب محمد أن يسبقون فينشط للعباد ويقوى لها لأن الصحابة بشر ليسوا بأنبياء ولكن كانوا ذروة الخلق بعد الأنبياء باستقامتهم على دين الله نعم Dari sebab-sebab yang penting yang banyak membantu seorang hamba menjalankan ketaatan kepada Allah adalah untuk selalu ingat bahwa kematian sangatlah dekat pada dirinya. Bahwa kematian lebih dekat pada dirinya dari tali sandalnya. Jika seorang hamba mengingat perkara itu bahwa dirinya pasti mati dan entah kapan itu ajal mendatanginya dan dia takut kalau-kalau dia mati di atas su'ul khatimah dalam menjalankan kemaksiatan dan dosa dalam keadaan dia belum menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah mengingat semua ini memotivasi mendorong seorang hamba untuk lebih bersemangat dalam ketaatan untuk menjaga perintah-perintah Allah demikian seorang hamba jika takut untuk dirinya dilihat oleh Allah dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah ia pun segera menjalankan ketaatan kepadanya dan martabat yang semacam ini para ulama kita namakan dengan martabah muraqabah muraqabah yang artinya si hamba yakin dan ingat dirinya selalu dalam pengawasan Allah selalu dilihat olehnya Seperti yang kita tahu, agama berdiri di atas tiga martabat, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan ihsan adalah martabat agama yang tertinggi, yang mana muraqabah, keyakinan dan perasaan seorang hamba dirinya selalu diawasi oleh Allah, adalah makna dari ihsan itu sendiri. Rasulullah bersabda tentang makna ihsan, anta'budullah ka'annaka tarah, dengan kamu beribadah menyembah Allah seakan engkau melihatnya, fa'ilam takun tarah fa'innahu yarah, dan jika engkau tidak melihatnya, yakini bahwa Allah selalu melihatmu. Maka keadaan yang paling minim pada seorang hamba dengan dia yakin selalu dan ingat Allah selalu mengawasi dirinya, selalu melihat segala gerak-geriknya dalam setiap keadaannya, inilah ihsan. Maka aku memohon kepada Allah untuk memberikan kepada kita dan menyampaikan kita ke manzilah ini, ke martabat yang tinggi ini. Dengan ini seorang hamba akan bisa berjuang untuk bersabar, untuk terus bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari para ulama salaf kita ketika mulai sebagian dari mereka futur, mulai sebagian dari mereka kendor semangatnya, berkurang dalam ibadah dan ketaatan, mereka pun mengatakan, apakah para sahabat Rasulullah mengira bahwa mereka akan meninggalkan kita? Artinya dengan itu, para sahabat adalah manusia biasa radhiyallahu ta'ala anhum. Maka mereka terpacu untuk kembali dalam kebaikan, untuk kembali dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha al-qa'il wa huwa warada 'an Sa'id ibn al-Musayyib annahu qala wa huwa yaqum al-layl wa qad ta'ib fa akhadha yadhribu 'ala qadamayhi wa yaqul ahasiba ashab Muhammadin صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن يسبقونا، إنما يريد السبق في العمل الصالح ليس الصحبة، الصحبة لا تدرك إلا بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وسعيد لم هو تابعي لم يدرك رسول الله، أراد الأعمال الصالح، أراد أن يسابق إليها. أثر بأطر dari para ulama salaf disebutkan oleh Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, yaitu ketika beliau sholat malam, ketika beliau tahajud dan beliau kemudian merasa capek dan tidak mampu untuk melanjutkan sholat malamnya, beliau pun memukul kedua telapak kakinya sambil beliau katakan tadi, apakah para sahabat Rasulullah SAW mengira mereka akan meninggalkan kita jauh? Artinya meninggalkan dalam amalan, karena kalau dalam perkara persahabatan derajat dan keutamaan para sahabat tidak akan bisa dikejar oleh siapapun, tetapi dalam amalan dalam kebaikan, Sa'id sebagai seorang tabi'in rahimahullah ingin mengejar dan melakukan hal kebaikan seperti yang didapati dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hadha an-naw' min anwa' as-sabr nasta'inu 'ala ma nahnu fihi min haqqin wa huda hadana Allah ilayhi wa laula Allah ma hadaina ولولا توفيقه سبحانه وتعالى لما رشدنا إلى ما نحن فيه من سنة وثابات على منهج الحق ودين الحق والسنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. فلا بد أن نصبر أنفسنا على هذا الطريق وعلى هذا النهج، لأنه طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طريق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنهم ظاهرون في كل زمان وفي كل مكان، قد يقلون ولكن لا يختفون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أي قادرون على ذلك، محتسبون الأذية، محتسبون الكلام فيهم وفي أعراضهم، وأنهم كما يزعم مخالفوهم أن هؤلاء فرقوا الأمة، وهؤلاء مزقوا المسلمين، وهؤلاء يقدحون في فلان ويتكلمون في فلان، ولم يسلم منهم فلان ولم يسلم منهم فلان، ما عندهم إلا الجرح وما عندهم إلا الكلام، أضاعوا الأوقات والأعمار في الكلام في الناس. هذه كلها سبل أعرفناها ونفهمها ممن يريد أن ينحرف بالمسلمين عن الجادة وعن الهدي وعن الصراط المستقيم. إذن لا سبيل لنا إلى الثبات على هذا المنهج الذي هدانا الله إليه وأرشدنا الله إليه بمنه وكرمه، ويسر لنا علماء أدلاء عليه وطلبة علم يسيرون على نهج علمائهم من أتباع السلف الصالح، إلا الصبر. لا يضرهم من خذلهم، أولا المخذل الذي ينسب إلى السنة وهو يخذل عنها وأذيته أشد، والمخالف الذي لا ينسب إلى السنة ولكنه يؤذي لكن أذيته دون أذية هذا الأول الذي ينتسب إلى السنة وهو يؤذي إخوانه من أهل السنة والجماعة والذين يذبون عن دين الله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يؤذيهم بمثل هذا الكلام. هؤلاء ما عندهم إلا جرح، ما عندهم إلا تجريح، يعقدون المحاضرات للكلام في فلان والكلام في فلان والكلام في الجمعية الفلانية والكلام في كذا وكذا. وسبحان الله، قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة عندما قيل له: يا أحمد اسكت عن فلان، قال: لو سكت أنا وأنت من يبين للناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المنصرين وتأويل الجاهلين. وسنأتي لشرح هذا الحديث، وسنقف إن شاء الله لأن الوقت قد مضى منه كثير، سنقف فقط عند الصبر على طاعة الله، لأنه أعظم أنواع الصبر وأعظم الطاعات وأجل القربات إلى الله الاستقامة على السنة. فاتقن كما أمرت، كانت أشد آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال: سيبتني هود، أي سورة هود لوجود هذه الآية فيها. فأعظم طاعة وأعظم قربة ينبغي الصبر عليها الصبر على السنة، الصبر على السنة. لا يضركم من خذلكم يا شباب، ولا يضركم من يتكلم فيكم ويقدح في طريقتكم، ما دمتم على الهدى وما دمتم على الاستقامة وما دمتم على طريقة العلماء الراسخين الثابتين على نهج السلف الصالح. سيأتيك الصوفي ويأتيك السروري ويأتيك الإخواني ويأتيك الحزبي ويأتيك الذي هو مدسوس بصفوف السنة يخذل، لا يضرك هؤلاء جميعا، صبر فإنك على الهدى اصبر فإنك على الهدى. وسنأتي إن شاء الله على تعليق يسير لهذا الحديث الذي هو يحمل هذا العلم من كل خلف عنه. نعم يا شيخ. Dengan bentuk kesabaran yang telah kita sebutkan, yaitu kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pertolongan kepada Allah dengannya untuk kita tetap teguh dan istiqamah dalam kebaikan, dalam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, untuk kita teguh tetap di atas al-haq yang Allah berikan hidayahnya pada kita. Kita bersabar, menyabarkan diri kita untuk terus menjalani jalan ini, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan dari firqah najiyah, jalan dari kelompok yang selamat, kelompok yang mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tetap akan ada sekelompok dari umatku yang mereka itu berada di atas al-haq, mereka tidak akan termadharatkan oleh orang-orang yang menyelisihi mereka, tidak akan termadharatkan oleh orang-orang yang tidak membela mereka sampai datangnya keputusan Allah dalam keadaan mereka tetap di atas kebenaran itu. Artinya mereka tetap bersabar, bersabar dalam al-haq, bersabar dalam kebaikan yang Allah berikan kepadanya, bersabar dari segala gangguan yang mereka jumpai dalam kebaikan dan ketaatannya. Mereka ini, seperti kita tahu, selalu saja kita mendengar suara-suara sumbang, caci maki dan celaan yang diucapkan oleh mereka, bahwa kelompok ini, Ahlus Sunnah dan Salafiyin, orang yang memecah belah umat, bahwa mereka tidak satupun selamat dari mereka, dari lisannya, bahwa mereka menyibukkan diri dari talabul ilm, menyibukkan diri dari ilmu, menyibukkan diri dengan membicarakan fulan dan fulan, menyibukkan diri mentahdir fulan dan fulan. Orang-orang semacam itu hanyalah menginginkan kesesatan dan penyimpangan dari manhaj yang benar. Oleh sebab itu, para ulama kita mengingatkan kepada kita untuk kita selalu bersabar, untuk kita selalu berdoa kepada Allah agar tetap teguh di atas manhaj ini, dan itu tidak akan bisa kita dapati kecuali dengan kesabaran, kesabaran dalam arti selalu tetap menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah. Kesabaran menyabarkan diri, memikul beban dari segala caci makian dan celaan orang-orang yang mengganggu kita. Janganlah sekali-kali kita terperdaya oleh para mukhadzin, orang-orang yang tidak mau membela, tidak mau membantu kita, orang-orang yang justru menyakiti dan mengganggu kita. Bahkan gangguan mereka lebih tajam, lebih besar dari gangguan para mukhalif, orang-orang yang menyelisih dan menyalahi manhaj ini. Walaupun yang menyelisih juga mengganggu, tetapi gangguan mukhadzil jauh lebih berat, jauh lebih pahit, lebih tajam, karena dianggap orang dalam, dianggap orang dekat dan mengaku dari golongan kita. Imam Ahmad ketika beliau ditanya, atau ketika diingatkan kepada beliau ketika beliau berbicara tentang fulan dan fulan, wahai Imam, diamlah dan jangan kau membicarakan fulan maupun fulan. Maka beliau berkata, jika aku diam dan engkau diam, maka kapan orang yang jahil akan mengerti dan paham? Demikianlah kita ingin mengingatkan bahwasanya ketaatan yang paling besar, ketaatan yang paling penting adalah istiqamah, istiqamah di atas sunnah. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Rasulnya, fastaqim kama umirta, istiqamalah kamu sebagaimana engkau diperintah oleh Allah. Ayat ini di surat Hud, yang karenanya Rasulullah SAW berkata, syayyabatni Hudu akhawatuha. Surat Hud dan beberapa surat yang bersamanya membuat aku tua karena beratnya perintah-perintah yang Allah sebutkan di dalamnya, termasuk ayat ini, fastaqim kama umirta, istiqamalah kamu seperti engkau diperintahkan. Maka sekali lagi, jangan kalian terperdaya, jangan kalian tertipu oleh suara-suara sumbang yang datang kepada kalian dari orang-orang sururi ataupun ikhwani, dari jamaah tabligh ataupun sufi, dari siapapun yang mencela dan membicarakan kalian. Bersabarlah, karena kalian di atas hidayah dan manhaj yang hak. إذا سكتنا عن هؤلاء فانتبت أخطارهم على الدين وسيحرف دين الله وستصير السنة مهجورة والبدعة من الدين وسيحسب الخطأ من الدين ودين الله براء من ذلك. فإذا لم نقم نحن بأمر البيان وبنصرة السنة والدفع عنها وعن دين الله عز وجل فلم ننصح للمسلمين ولم ننصح لله ولا لكتابه ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن النصح لله ولكتابه القيام بأمر الله والقيام بأمر كتابه، والنصح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بها والدفع عنها والقيام بها والأمر بها، والنصح لعامة المسلمين أن نوجههم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نحذرهم مما يخالف ذلك. هذا هو النصح. ليس هؤلاء الذين يتناوتون ويظهرون أنهم مشفقون على الناس وهم يدسون السم للناس ويخدعون الناس ولا يبينون لهم دين الله الحق، يلمعون لهم المخالفين ويلمعون لهم المنحرفين، فيقتدي الناس بهؤلاء الذين لا يرشدونهم إلى دين الله الحق ولا يدلونهم على الصواب من أمر الدين. فيحق علينا بعد ذلك قول الله عز وجل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذا لابد من الصبر والتحمل في سبيل هذه الدعوة المباركة، دعوة الحق، دعوة الإسلام الصحيح الصافي الذي من الله به علينا، وهو أعظم منا من الله بها على إنسان، أن يهديه الله للإسلام الحق وهو السنة. أما ترديد، أعظم نعمة هي الإسلام ثم تجده على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير هدى، فهذه مصيبة. إذن أيها الأحبة، الصبر، الصبر على هذا النهج الواضح وعلى هذا الصراط المستقيم، والثبات على ذلك، وأن نصدر أنفسنا بذلك، ولنتذاكر قول الحق جل في علاه، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق هو دين الإسلام الحق، كل ما جاء في الإسلام نتواصل به وأن نصبر أنفسنا على ذلك، وتواصل بالصبر أي بالصبر عليه. ولا نجاة إلا بهذا، ولا نجاة يا عباد الله إلا بهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أولئك الذين يتواصلون بالحق وبالصبر عليه. وأما حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، jika kita diam dari mereka yang menyeleweng dan menyalahi manhaj yang hak, akan dianggap kesalahannya sebagai agama, sementara agama Allah berlepas diri darinya. Jika kita diam dari kesalahan mereka dan penyimpangannya, akan ditinggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ditinggalkan al-haq itu sendiri. Oleh sebab itu, jika kita tidak menjalankan kewajiban ini untuk membantah mereka yang menyimpang dari kebenaran, yang menyalahi al-haq, berarti kita tidak menjalankan nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk a'immatul muslimin, pemimpin kaum muslimin dan keumuman mereka. Karena nasihat untuk Allah, untuk kitabnya adalah berarti mengamalkan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Nasihat untuk segenap kaum muslimin berarti menasihati mereka untuk mengamalkan kebenaran perintah Allah dan Rasulnya, ajaran Allah dan Rasulnya. Mengingatkan mereka untuk meninggalkan segala yang melanggar, mengingatkan mereka segala yang menyalahi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita diam dan tidak berbicara tentang mereka yang menyimpang, berarti kita tidak bernasehat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan segenap kaum muslimin yang ada. Oleh sebab itu pula, hendaknya kita berhati-hati agar tidak menjadi orang-orang yang lembek dalam agama Allah, yang tidak menjelaskan agama yang benar, orang-orang yang justru mengangkat orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, memberikan posisi bagi mereka. Kita khawatir dan takut kalau-kalau kita juga tertimpa laknat seperti Bani Israel, yang mereka dilaknat oleh Allah seperti yang Allah sebutkan dalam Qur'annya, karena mereka tidak saling mengingatkan dari kemungkaran, mereka saling membiarkan kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Oleh sebab itu, hendaknya kita selalu bersabar untuk menjalankan perintah Allah dan ajaran-ajaran Rasulnya, untuk kita tetap teguh dalam manhaj yang hak ini. Karena Allah telah menyebutkan di dalam Quranul Karim, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia dalam kerugian, illa alladina amanu wa amilu salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bilhaq wa tawasau bisabr, mereka saling mewasiatkan untuk al-haq, saling mewasiatkan untuk sabar. Dan Islam ini agama yang hak. Al-haq adalah agama Islam. Allah sebutkan dalam ayat bahwa mereka adalah orang-orang yang selamat dari kerugian adalah yang beriman dan beramal saleh. saling mewasiatkan di antara mereka terhadap kebenaran segala yang ada di dalam Islam, segala yang ada di dalam sunnah Rasulnya. Mereka saling mewasiatkan untuk mengamalkannya, untuk mentaatinya. Maka sungguh tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan mentaati ini, menjalani manhaj yang hak ini. Semoga Allah menjadikan kita dari hamba-hambanya yang saling mewasiatkan terhadap al-haq, saling mewasiatkan terhadap kesabaran. Wa amma hadha al-hadith al-'azim fa huwa yubayyin lana anna hamalat hadha ad-din lahum sifat. Hamalat din al-islam al-haq lahum sifat. أولا قال يحمل هذا العلم أي العلم النبوي من كل خلق أي من كل جيل عدوله العدالة. والعدالة معناها ألا يكون هذا الشخص متلبسا بمعاصي أو ببدع أو ببدع، والبدعة من جنس المعصية وهي أشد، لكن لا يكون متلبسا بالمعاصي التي هي ظلم الشخص لنفسه من اقتراف ما حرم الله، أو يكون متلبسا ببدعة هي البدع، فهذه العدالة. قال هذا الوقت الأول من كل خلف عدوله. اشرح هذا النص. لذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang memukul dan melanjutkan perjuangan beliau, di mana beliau sebutkan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan selalu membawa ilmu ini di setiap generasi orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang terbaik, yang berarti mereka memiliki sifat-sifat yang Rasulullah jelaskan dalam hadis ini. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang adil, orang-orang pilihan dan terbaik, yaitu mereka orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, yang mana kemaksiatan itu adalah kezaliman seorang hamba pada dirinya sendiri. Dan mereka pula tidak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang menyalahi sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-waqf al-thani ba'da al-adalah qala min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahil. Idzan waqfan, waqf al-awwal al-adalah. طبعا العدالة مع العلم، لأنه قال يحمل هذا العلم، إذا لا يكفي أن يكون عالما أو يحمل علما شرعيا ولكنه غير عدل، فلا بد من علم وعدالة ثم أن يكون ذابا عن دين الله منافعا عن هذا الدين ينفي عنه إفساد ثلاثة من الناس: غالي ومحرف ومنتحر. قال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء الثلاثة هم الذين يحرفون الدين: تأويل الجاهل وانتحار المبطل وتحريف الغالي، إن كنا عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهناك جاهل يعبث بالدين عن جهل، وهناك غالي ينفر الناس عن دين الله بغلوه وفي صفحاته وفي علاجه، وهناك المتأول الجاهل الذي يقع في البدعة والمعصية متأولا. هؤلاء الثلاثة هم الذين يقع منهم التحريف لدين الله، فذلك العدل الذي يحمل العلم ينفي هذه الشوائب الثلاث من هذه الجهات الثلاث: غالي ومبطل وجاهل. فلا بد أن نفهم هذا، والحديث يحتاج إلى بسط، والوقت داها منازلنا على الساعة الآن. على كل حال ينبغي أن تعرفوا أن وصف حملة الدين الحق هذا علم وعدالة وذب عن دين الله، علم وعدالة وذب عن دين الله. أما علم وعدالة ولكن لا تتكلموا في فلان، ولا تتكلموا في الجمعية الفلانية، ولا تتكلموا في الحزب الفلاني، ولا في الطريقة الفلانية، كلهم مسلمون، هذا لن يتحقق فيه الوصف الشرعي لحملة الدين الصحيح. حملة الدين الصحيح عدول، عندهم علم، يذبون عن دين الله، ينفون عن دين الله الأخطاء والبدع والخرافات التي يعملها الجاهل والتي يعملها المتأول المنتهل والذي يعملها الغالي. أسأل الله بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو له أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا جميعا، وأن يوفقنا جميعا للتمسك به وبسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هدي سلف الأمة الصالح، وأن نرجع إلى علمائنا الراسخين في العلم الذين ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن نصبر وأن صبرنا الله على من خذلنا ومن خالفنا في سبيل نشر دين الله الحق، وأن لا يضرنا ذلك، وأن نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن نلقاه سبحانه وتعالى ونحن على سنة، والتي هي أعظم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله، فما تقرب إليه جل وعلا بمثل سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشكركم أحبتي لحسن استماعكم وإصغائكم ولحسن ضيافتكم واستقبالكم، وأوصيكم ونفسي جميعا بأن نلتف حول العلماء وقد كررت ذلك كثيرا، وأن نلتف حول إخوتنا الكبار الأساتذة هنا في إندونيسيا، وهم من المشايخ الفضلاء وطلاب العلم النجبة الذين درسوا على مشايخ السنة سواء كان في اليمن أو كان في السعودية أو في أي بلاد من بلاد المسلمين، فإنهم ولله الحمد معروفون بالخير والثبات. أسأل الله لي ولهم الثبات والاستمرار على هذا، وأكرر شكري لكم وجزاكم الله عني وعن إخوتي الذين جاءوا معي خير الجزاء، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sifat mereka yang kedua, bahwa mereka selalu menepis tahrif al-ghalin, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang ghulu, yang melampaui batas dan ekstrim. Wantihal al-mubtilin, mereka menepis dan membantah amalan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam kebatilannya. Wata'wil al-jahilin, mereka pula menepis dan membantah pentakwilan orang-orang yang jahil. Artinya dari ketiga sifat ini yang tersebutkan dalam hadis, sifat orang-orang yang mengemban amanat ilmu adalah mereka selalu membela agama Allah. Mereka selalu menjaga dan membela agama Allah. dari rongrongan tiga kelompok perusak yang merusak agama Allah. Yang pertama adalah mereka yang jahil, yang mempermainkan agama Allah. Yang kedua, orang-orang yang ghulub, yang dengan ekstrem dan melampaui batas dengan perbuatannya, dengan kejahatannya, sehingga membuat orang justru lari dari agama Allah, menjadi orang takut dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang melakukan ta'wil, yang jatuh di dalam kebid'ahan atau maksiat karena ta'wil-ta'wilan jahil yang ada pada dirinya. Ketiga kelompok ini merusak agama Allah. Maka sifat kelompok orang-orang yang meneruskan perjuangan para nabi di setiap generasi selalu membela agama Allah, membantah dan menepis segala bentuk kerusakan yang dilakukan oleh tiga kelompok ini terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita memahami bahwa yang membawa agama al-haq, yang memikul agama yang hak, sifat mereka yang pertama adalah ilmu. Mereka berilmu, mereka mengementingkan ilmu, mereka mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Yang kedua adalah al-adalah. Mereka adalah orang yang terpercaya, orang yang baik, yang tidak melakukan terus kemaksiatan kepada Allah, tidak melakukan kebid'ahan dalam agamanya. Sifat mereka yang ketiga, mereka pula selalu membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika seseorang hanya menginginkan ilmu, hanya menginginkan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh pada dirinya, tetapi dia tidak mau berbicara tentang bulan dan bulan yang menyimpang dan merusak agama Allah, memilih diam, tidak mau berbicara membantah kelompok-kelompok yang sesat atau jum'iyah yang menyimpang, hizbiyah, maka tentunya dengan itu dia tidak termasuk dari golongan yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, termasuk dari orang-orang yang membawa dan meneruskan ilmu ini pada setiap generasinya. Karena sifat mereka seperti kita tahu dari hadis di atas ada tiga. Yang pertama, ilmu itu ada pada mereka. Yang kedua, mereka adalah orang-orang pilihan dan terbaik. Dan yang ketiga, mereka selalu membela agama Allah. Mereka menepis, mereka membantah, mereka mentahzir dari orang-orang yang selalu merusak dan mengancam manhaj yang hak, mengancam sunnah Rasulullah SAW dan agama yang hak. Demikian, aku berharap dan memohon kepada Allah untuk memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar kita selalu berpegang teguh dengan agamanya, agar kita selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya, agar kita mendapat taufik dari Allah untuk selalu kembali kepada para ulama kita, para ulama dan masyayikh kita yang memiliki tiga kriteria dan sifat di atas. Ada pada mereka ilmu, ada pada mereka sifat adalah orang-orang terbaik, dan mereka pula orang yang selalu membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Aku memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita selalu kesabaran, kesabaran menghadapi gangguan para mukhaddilin, orang-orang yang selalu menyakiti dakwah kita, yang selalu menggembosi dakwah kita, yang selalu ingin menjegal dakwah kita. Aku memohon kepada Allah untuk selalu tetap meneguhkan kita di atas sunnah dan mematikan kita di atas sunnah ini, agar kita mendapat husnul khatimah, karena sunnah adalah amalan terbaik yang dibawa oleh seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, tidak lupa aku sampaikan untuk kita tetap selalu bersama para ulama kita, agar kita tetap selalu bersama para ustaz-ustaz kita, para ustaz-ustaz ahlu sunnah, ustaz-ustaz para salafiyin, dan mereka ma'ruf keberadaannya, karena mereka akan menghubungkan kita dan mengembalikan kita kepada para ulama dan masyaikh kita. Maka pada akhirnya aku banyak berterima kasih dan bersyukur kepada antum semua yang telah mengeluarkan segala kemampuan, segala waktu, tenaga, dan segalanya demi terlaksananya acara ini. Fajazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wajazallahu shaykhana hani bin baik khairul jazaa wa barakallahu fi ilmihi wa 'amalihi.